Masih kita pada pembahasan tentang al-maf'ulu bih. Tentang maf'ulu bih. Man yadhkur ma'na al-maf'ulu bih? Marwan, ma ma'na al-maf'ulu bih? Huwa al-ismul mansub alladhi yaqa'u 'alayhi fi'lul fa'il. Isim mansub yang fi'il. Ya, fi'ilnya fa'il itu menimpanya. Yanqasimul maf'ul bi ila qismain. Udhkuruhuma. Ya. Zahir wa mudmar. Ma misalu al-maf'ul? Maf'ul al-maf'ul al-zahir. Darabtu Zaidan. Wal mudmar. Akramani. Akramani Zaidun. Kemudian di sini di antara hukum yang terkait dengan maf'ul bih adalah wal aslu fihi an yata'akhkhar 'anil fa'il. Hukum asalnya yang namanya maf'ul bih itu diakhirkan dari fa'il. Fa'il dulu kemudian maf'ul bih. Itu hukum asalnya. Fi'il, fa'il kemudian maf'ul. Contohnya wa waritha Sulaimanu Dawud. Wa waritha Sulaimanu Dawud. Nabi Sulaiman mewarisi dari Nabi Dawud ilmu nubuah kenabian. Di sini diakhirkan Dawud sebagai maf'ul bih. I'rabnya jelas ya. Kemudian wa qad yataqaddamu 'ala al-fa'ili jawazan. Terkadang maf'ul itu mendahului fa'ilnya jawazan dalam keadaan boleh sifatnya. Contohnya daraba su'da Musa. Daraba su'da Musa. Su'da itu nama wanita. Siapa kira-kira yang memukul di sini? Daraba su'da Musa. Musa ini pukul siapa? Su'da. Ya, dari mana kita tahu yang memukulnya itu Musa bukan Su'da? Dari mana? Ya dari bentuk fi'ilnya. Tidak ada tau ta'nisnya. Kalau dalam keadaan seperti ini boleh dibolak-balik. Bisa dikatakan daraba Musa Su'da atau daraba Su'da Musa. Tidak ada apa? Kerancuan. Tapi kalau Su'danya diganti Isa, daraba Isa Musa, ini ada kerancuan seandainya antum dahulukan maf'ulnya. Kalau dalam keadaan seperti itu wajib didahulukan fa'ilnya. Daraba Isa Musa berarti yang memukul Isa. Contoh yang lain juga walaqad jaa'a 'ala fir'auna an-nudhur. Walaqad jaa'a 'ala fir'auna an-nudhur. Ini juga di antara contoh. Dan terkadang didahulukan maf'ul dari fi'il dan fa'ilnya sekaligus sifatnya jawaz. Ya, seperti kalau dalam Al-Qur'an fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Di sini didahulukan maf'ulnya fariqan kadzabu kemudian disebutkan selain fi'il dan fa'ilnya. Ini sifatnya boleh. Di luar contoh ini apa kira-kira? Bisa Zaidan darabtu. Ya, Zaidan darabtu. Zaid saya pukul. Ini juga di antara contoh. Dibolehkannya untuk maf'ul didahulukan dari fi'ilan fa'ilnya. Ya, sudah pernah kita ulang beberapa pembahasan. Ya, kita sebutkan sepintas untuk mengingatkan yaitu bahwasannya wajib mendahulukan maf'ul bih dari fa'ilnya pada tiga tempat. Wajib mendahulukan maf'ul bih dari fa'ilnya di tiga tempat. Kapan? Masih ada yang ingat? Yang pertama, apabila maf'ul bihnya dhamir muttasil. Apabila maf'ul bihnya dhamir muttasil yang bergandengan dengan fi'il. Kemudian fa'ilnya isim zahir. Saya sebutkan lagi tadi bahwasanya wajib mendahulukan maf'ul dari fa'il di tiga tempat. Tempat yang pertama apabila maf'ulnya berupa dhamir muttasil yang bergandengan dengan fi'il sedangkan fa'ilnya isim zahir. Contohnya syaghalatna amwaluna. Syaghalatna amwaluna ini di antara contoh wajibnya untuk maf'ul didahulukan dari fi'ilnya. Syaghalatna dhamirna itu maf'ul, amwaluna fa'ilnya. Dalam contoh ini wajib didahulukan penyebutan maf'ulnya. Kenapa? Karena maf'ulnya adalah dhamir na yang muttasil dengan fi'ilnya sedangkan fa'ilnya zahir amwaluna. Jangan dikiaskan ya yang semisal ini. Yang kedua, apabila fa'ilnya adalah dhamir yang kembali kepada maf'ul bih. Apabila fa'ilnya atau saya ulangi, apabila pada fa'ilnya ada dhamir. Apabila pada fa'ilnya ada dhamir yang kembali kepada maf'ul bih. Apabila pada fa'ilnya ada dhamir yang kembali kepada maf'ul bih. Contohnya apa? Wa idzibtala Ibrahim rabbuh. Wa idzibtala Ibrahim rabbuh. Mana di sini fa'ilnya? Rabbuh. Pada fa'il rabb itu ada dhamir ha, yang ini dhamir ha kembali kepada maf'ul bih, kepada Ibrahim. Kenapa kira-kira dalam keadaan seperti ini wajib didahulukan maf'ulnya? Wa idzibtala Ibrahim rabbuh. Kenapa? Enggak boleh dikatakan misalkan dalam contoh yang di luar itu. Wa idzibtala rabbuh Ibrahim, kenapa enggak boleh seperti itu? Karena kalau seandainya fa'ilnya didahulukan akan mengakibatkan kembalinya dhamir ha kepada sesuatu yang diakhirkan apanya? Lafadznya dan rutbahnya. Seandainya dalam contoh yang lain antum bikin wa idzibtala rabbuh Ibrahim itu keliru. Kenapa? Karena rabbuhu hak dhamir ini kembalinya kepada yang diakhirkan lafadznya Ibrahim dan juga apanya? Martabahnya, rutbahnya. Karena rabb itu rutbahnya fa'il sedangkan Ibrahim rutbahnya maf'ul. Tentunya fa'il rutbahnya lebih tinggi. Yang ketiga, apabila fa'ilnya dihasr. Apabila fa'ilnya dihasr, ini juga wajib untuk maf'ulnya didahulukan. Contohnya innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Di sini mana fa'ilnya? Al-ulama'. Di sini dihasr, dikurung rasa takut hanya pada mereka, para ulama. Tidak lain yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama. Dihasr di sini al-khasyah pada ulama. Dalam keadaan seperti ini juga fa'ilnya harus ataupun ya, maf'ulnya harus didahulukan penyebutannya. Kemudian juga di antara yang perlu diketahui juga maf'ul bih wajib didahulukan dari fi'il dan fa'il. Apabila maf'ul bih wajib didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya, apabila kalau tadi kan wajib didahulukan dari fa'ilnya ya. Ya, yang harus kita lewatkan adalah keadaan di mana maf'ul wajib didahulukan dari fi'ilnya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah keadaan di mana wajib maf'ul bih didahulukan dari penyebutan fi'il dan fa'ilnya. Yang pertama, apabila maf'ul bihnya memiliki hak untuk di awal kalam. Apabila maf'ul bihnya adalah kalimat yang memiliki hak untuk di awal kalam. Seperti kalau maf'ul bihnya isim istifham. Ya. Contohnya fa'ayya ayatillahi tungkirun. Fa'ayya ayatillahi tungkirun. Maka ayat-ayat Allah yang mana yang kalian ingkari? Di sini ayya itu adalah maf'ul dari tungkirun, yang dia didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya sekaligus. Kenapa? Karena ayya isim istifham lahu as-sadarah, memiliki hak untuk ditempatkan di awal kalam. Fa'ayya ayatillahi tungkirun. Ayya maf'ul bih dari tungkirun. Tungkirun fi'ilun wa fa'il. Kenapa wajib didahulukan? Karena ayya adalah isim istifham. Atau ketika yang berikutnya, ketika maf'ulnya dhamir munfasil. Ketika maf'ulnya yang kedua berarti ya. Dari keadaan di mana wajib maf'ul didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya. Apabila maf'ulnya dhamir munfasil. Yang seandainya diakhirkan, ya, apabila maf'ulnya adalah dhamir munfasil yang seandainya diakhirkan maka menyebabkan, ataupun yang seandainya diakhirkan maka menjadi mutasil. Apabila maf'ulnya dhamir munfasil yang seandainya dia diakhirkan maka menjadi dhamir mutasil. Contohnya iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Di sini maf'ulnya adalah dhamir munfasil iyyak. Maka wajib dia didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya na'budu. Ya, fungsinya untuk hasr, mengurung ibadah hanya kepada Allah. Nah, seandainya dhamir munfasil ini didatangkan di akhir maka menjadi mutasil na'buduka. Dan maknanya beda antara iyyaka na'budu dengan na'buduka. Kalau iyyaka itu hasr, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Kalau na'buduka tidak ada hasr. Nah itu. Kemudian keadaan berikutnya. Ya, tambahan ini. Keadaan berikutnya adalah wajib mengakhirkan maf'ul bih dari fa'il. Wajib mengakhirkan maf'ul bih dari fa'il. Keadaan yang berikutnya adalah keadaan di mana maf'ul bih harus diakhirkan dari fa'il. Fa'il dulu baru maf'ul bih. Ini terjadi pada 3 tempat. Biar lengkap kan. Tempat yang pertama, apabila maf'ul bihnya dihasr. Jika kana al-maf'ul bihi mahsuran, apabila maf'ul bihnya dihasr dengan innama. Contoh innama akrama Zaidun Amran. Tidak lain Zaid hanya memuliakan Amr. Di sini dihasr al-ikram, pemuliaan dari Zaid hanya kepada Amr. Dalam kondisi seperti ini wajib yang namanya maf'ul bih diakhirkan. Enggak boleh dikatakan innama akrama amran zaidun. Hilang nanti hasarnya. Ya, innama akrama zaidun amran. Di sini amran wajib diakhirkan. Kenapa? Karena ada innama yang fungsinya menghasar dari maf'ul bih. Kalau pada innama yakhshallaha min ibadil ulama, ini hasar apa? Fa'ilnya, seandainya diakhirkan Zaid innama akrama amran Zaidun, maka yang dihasar apa? Zaid. Fa'ilnya yang dihasar, bukan maf'ulnya. Beda ya. Kalau dikatakan innama akrama amran Zaid, yang memuliakan Zaid itu hanya Amr saja gitu. Dihasar. Di situ fa'ilnya pada Amr. Ya, perhatikan baik-baik, sering diulang. Kemudian yang kedua, apabila fa'ilnya dhamir muttasil. Apabila fa'ilnya dhamir muttasil ataupun dhamir yang bersambung dengan fi'il. Contohnya darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Ini juga wajib untuk maf'ulnya diakhirkan. Tidak boleh dikatakan daraba Zaidan anak. Enggak boleh. Kenapa? Karena fa'ilnya muttasil. Seperti ketika maf'ulnya apa? Muttasil ya. Ketika maf'ulnya muttasil kemudian fa'ilnya munfasil maka wajib didahulukan maf'ulnya. Ini juga kebalikannya. Apabila fa'ilnya itu dhamir muttasil maf'ulnya zahir maka harus diakhirkan apa? Maf'ulnya agar jangan sampai menggunakan dhamir munfasil. Padahal bisa menggunakan dhamir muttasil. Yang darabtu Zaidan. Enggak boleh dikatakan daraba Zaidan ana misalkan. Afalis yang ketiga apabila dikhawatirkan adanya kerancuan. Apabila dikhawatirkan adanya kerancuan. Seperti apabila harokatnya tidak nampak. Seperti apabila harokatnya tidak tampak. Seperti contohnya daraba Musa Isa. Daraba Musa Isa. Di sini dikhawatirkan adanya kerancuan. Seandainya kita dahulukan maf'ulnya. Kenapa? Karena harokatnya tidak tampak. Ya dalam keadaan seperti ini wajib yang diakhirkan itu maf'ul bih. Dan menjadikan yang diawalkan itu fa'il. Sebagaimana asalnya. Daraba Musa Isa. Yang memukul Musa yang dipukul Isa. Tidak boleh dibalik yang memukul Isa yang dipukul Musa. Kenapa? Karena di sini khifa labes. Dikhawatirkan adanya kerancuan. Karena tidak zahir. Tidak tampak padanya apa? I'rabnya. Harakat i'rabnya. Tapi kalau ada dalil. Kalau ada dalil. Boleh. Kalau ada dalil. Yang menunjukkan bahwasannya ini fa'il ini maf'ulnya boleh meskipun harokannya tidak tampak. Seperti akala Musa al-kumasra. Kumasra itu apa? Tir ya. Ya kalau antum masih ragu-ragu tanyakan anak TK biasanya mutkin. Akala Musa al-kumasra kira-kira mana fa'ilnya? Kumasra atau Musa? Musa jelas. Meskipun di sini harokat i'rabnya enggak tampak tapi ada dalil. Masa kumasra makan orang? Pada lari ya orang. Nah itu kalau tadi gak ada dalil. Musa, Isa. Masing-masingnya bisa dijadikan sebagai yang dipukul dan yang memukul. Ya kalau ada dalil boleh. Akala Musa kumasra. Kemudian. Bentar lagi habis nih. وَمِنْهُ مَا أُضْمِرَ عَامِلُهُ جَوَازًا نَحُ قَالُوا خَيْرًا قَالُوا خَيْرًا وَوُجُوبًا فِي مَوَاضِعِ. Di antara hukum yang terkait dengan maf'ul bih adalah ataupun di antaranya adalah مَا أُضْمِرَ عَامِلُهُ جَوَازًا. Apa yang disembunyikan amilnya jawazan boleh sifatnya. Ada maf'ul bi yang amilnya disembunyikan secara jawazan. Ya tentunya ketika ada qorinah yang menunjukkan kepada kekhususan fi'il yang dibuang itu. Ya. Ada qorinah yang menunjukkan fi'il yang dibuang. Seperti qalu khaira. Qalu khaira. Mereka orang-orang beriman mengatakan khaira kebaikan. Mana di sini fi'ilnya khaira? Tidak disebutkan jawazan sifatnya. Kenapa tidak disebutkan? Karena ada dalil. Dalilnya adalah maqaliyah berupa ucapan dalam ayat sebelumnya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا. Apabila ditanyakan kepada mereka ahlul iman, مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ, apa yang diturunkan oleh Rabb kalian, قَالُوا خَيْرًا, maka mereka mengatakan خَيْرًا, maksudnya apa? أَنْزَلَ خَيْرًا, gitu kan. Ada dalil berupa maqaliyah ucapan. قَالُوا خَيْرًا. Dalam bahasa kita juga seperti itu ya. suka dibuang apa? Fiilnya. Ya. Misalkan tadi Muhammad makan apa? Pisang. Tuh, disebut pisangnya aja. Maksudnya apa? Makan pisang, dibuang makannya. Dan terkadang korinahnya itu berupa haliyah keadaan. Keadaan. Seperti ucapanmu kepada orang yang hendak ihram. Makkata warabil Ka'bah. Makkata warabil Ka'bah. Makkah demi Rabb Ka'bah ini. Ya ini bahasa turidu Makkah. Kamu mau ke Makkah. Makkata warabil Ka'bah. Ketika kamu melihat orang yang ihram, kamu katakan makkata warabil Ka'bah. Kamu mau ke Mekah demi Rabbil Ka'bah. Ya. Atau ketika kamu lihat ada orang mau ke pasar, kelihatan sudah mau masuk gerbang pasar. As-suqo. Menyalakan. Wallahi, kamu mau masuk pasar, ya Allah. Ada keadaannya kan memperlihatkan dia mau masuk pasar gitu. Ya, cukup dulu sampai di sini insyaallah. Pada kesempatan berikutnya kita masuk kepada bab al-isyghal. Ini butuh waktu yang lebih panjang. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya tadi keadaan-keadaan tadi yang terkait dengan lafal bih terus diulang-ulang ya. Ya cukup sampai di sini. Subhanallahi walhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.